Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Al-Bab Tsamin, bab yang ke-8, tentang masalah imam di dalam salat. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari masalah yang pertama, penjelasan tentang siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam. Kemudian masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Man tuhramu imamatuhu, orang yang diharamkan keimamannya, yaitu keimamannya tidak sah. Siapa saja yang jika dia menjadi imam tidak sah keimamannya. Tuhramul imamatu fil halatil atiyah, diharamkan keimaman dalam beberapa kondisi berikut. Al-ula, yang pertama, imamatul mar'ati birrajul, keimaman wanita terhadap laki-laki, yaitu wanita mengimami laki-laki, maka tidak sah keimamannya. Tidak boleh bagi wanita mengimami laki-laki. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun, tidak akan beruntung suatu kaum yang seorang wanita mengurusi urusan mereka, yaitu tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Keumuman hadis ini juga menunjukkan tidak bolehnya seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki di dalam sholat. Walianna al-asla ta'akhuruha fi akhiri sufuf, dan alasan yang lain karena hukum asalnya wanita itu di belakang, di akhir saf, di saf yang terakhir. Siyanatan laha wa sitron, dalam rangka untuk menjaga dia, menutupi dia dari pandangan na'am yang bukan mahramnya. Falau quddimat lil imamah la asbaha dhalika mukhalifan li hadzal asli syar'i, kalau dia na'am dijadikan sebagai imam, maju menjadi imam bagi laki-laki, maka urusannya akan menyelisihi hukum asal syar'i ini, karena hukum asalnya wanita di belakang. Nah, paling belakang shofnya. Nah, sehingga tidak sah na'am keimaman seorang wanita yang mengimami laki-laki. Haram hukumnya. Yang menjadi imam adalah laki-laki. Yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Pemimpin dalam sholat atau imam dalam sholat, ya, laki-laki, bukan wanita. Demikian pula dalam na'am kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, yang menjadi pemimpin laki-laki. Nah, jika perempuan yang memimpin, maka masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrohum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Demikian pula dalam rumah tangga. Siapa yang jadi pemimpin? Laki-laki. Rijal yang jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu jadi pemimpin terhadap wanita. Dalam rumah tangga pun demikian laki-laki, ya. Jangan laki-laki tunduk sama istrinya, ya. Sehingga istrinya yang jadi pimpinan dalam rumah tangga tersebut. Hadzal yang bagi, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya. Nah, laki-laki yang jadi pemimpin, laki-laki yang ngatur. Walaupun istrinya orang yang berkedudukan, orang yang kaya raya, lebih kaya dari dia, lebih segala-galanya dari dia, ya. Namanya wanita tetap wanita, ya. Yang memimpin harus laki-laki, ya. Gak boleh laki-laki diatur oleh wanita, ya. Akan terjadi kekacauan jika laki-laki tunduk dan diatur oleh wanita. Namun anehnya ada saja, ya, laki-laki tunduk dan diatur oleh wanita. Ada enggak? Banyak, ya. Nah, suami takut istri, ya, diatur oleh istrinya, ya. Miskin, ya, kasihan. Laki-laki itu rejal, dia yang memimpin, ya. Wanita tunduk, diatur. Bukan laki-laki yang tunduk di hadapan wanita. Hadalah yang bagi. Demikian pula dalam hal salat, tidak sah keimaman seorang wanita ketika mengimami laki-laki. Enggak sah. Haram hukumnya. Yang kedua, imamatul muhdis wa man alaihi najasah. Nah, keimaman orang yang batal atau yang terkena najis, yang padanya ada najis. Wa huwa ya'lamu dzalik, sedangkan dia tahu kalau dia itu sudah batal atau kalau dia itu ada najisnya. Nah, di bajunya atau di badannya dia tahu ada najisnya. Maka haram, ya. Na'am, keimaman orang yang seperti ini. Tidak boleh seorang yang muhdis, yang batal toharohnya, mengimami na'am orang-orang yang di atas toharoh. Ya. Dan haram hukumnya orang yang pada badannya atau pada bajunya ada najis. Ya. Atau mungkin dia buang hajat dan belum istinja atau belum istijmar. Ya. Nah, haram hukumnya untuk mengimami para makmum yang berada di atas toharoh. Nah, kalau batal ya sudah, minggir. Ya. Nah, jangan maksa menjadi imam. Haram hukumnya, berdosa dia jika dia sengaja melakukannya. Nah, kecuali kalau dia nggak tahu, ya, nggak ingat, ya, Nah, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia ingat atau sadar langsung, nah, langsung menyingkir. Ya. Perintahkan yang di belakang untuk maju ke depan menjadi imam menggantikannya. Nah. Karena haram hukumnya imam yang sudah batal toharohnya atau yang padanya ada najis pada badannya atau pada pakaiannya dan seterusnya. Terus bagaimana kondisi makmum jika imamnya itu muhdis yang sudah batal toharohnya, atau imamnya tersebut membawa najis ya, pada badan atau bajunya ya, atau dia mungkin buang hajat belum istinja ya. Bagaimana sholatnya makmum yang di belakang imam yang seperti ini? Fa in lam ya'lam bidzalikal ma'mumun, apabila para makmum tidak mengetahui hal tersebut, dia enggak tahu kalau imamnya sudah batal taharahnya. Enggak tahu. Kalau makmum tidak mengetahui hal tersebut, hatta qadat as-shalah, sampai salat selesai, makmum enggak tahu. Fa salatuhum sahihah, maka salatnya makmum sah. Ya. Nah, salatnya makmum sah. Ya. Karena mereka enggak tahu kalau imamnya ini batal. Nah, salatnya makmum sah. Adapun imam tadi yang sengaja jadi imam padahal sudah batal thaharahnya, dia berdosa dan salatnya tidak sah. Kemudian sekarang yang ketiga, imamatul ummi, keimaman seorang yang ummi. Nah, tidak boleh seorang yang ummi menjadi imam. Siapa orang yang ummi di sini? Wahuwa man la yuhsinul fatihah, yaitu orang yang tidak bisa membaca al-fatihah dengan baik. Ini na'am, tak boleh menjadi imam, haram menjadi imam. Jika dia tidak bisa membaca surat al-fatihah, fala yaqra'uha hifdzan wala tilawatan. Dia tidak bisa membaca al-fatihah baik secara hafalan atau membaca. Nah, enggak bisa. Secara hafalan enggak bisa, melihat mushaf pun enggak bisa. Nah. Au yudgim fiha minal hurufi ma la yudgham, atau dia mengidgomkan ya, huruf yang mestinya enggak diidgomkan ya, dalam bacaan al-Fatihah. Au yubaddil fiha harfan bi harfin, atau dia mengganti huruf dengan huruf yang lain ya. Mestinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi dia baca apa? Alhamdulillah. Ini jauh ya. Nah, beda Alhamdulillah dengan Alhamdulillah ya. Apa itu Alhamdulillah ya. Ini merusak makna. Ini gak boleh. Imam yang seperti ini dalam bacaan al-fatihahnya gak boleh jadi imam. Hendaknya dia sadar diri, ngaca, ya, dan belajar. Belajar tajwid. Ya, walaupun udah tua, ya, belajar supaya bacaannya benar. Nah. Au yulhina fiha lahnan yuhilul makna, atau dia bacaannya lahan, keliru. Yang kekeliruan bacaannya ini mempengaruhi makna. Lahan dalam bacaan al-fatihah. Yang seperti ini enggak berhak jadi imam. Enggak boleh jadi imam. Fahadha la tasih imamatuhu. Orang seperti ini tidak sah keimamannya. Enggak boleh jadi imam. Illa bimislih. Kecuali mengimami yang semisalnya. Nah, kecuali mengimami orang-orang yang semisalnya, yang pada apa, yang podo atau sama saja enggak tahu baca Al-Fatihah. Misalkan 10 orang semuanya enggak ada yang bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Maka enggak apa-apa, salah satunya jadi imam. Ya. Tapi kalau ada yang bagus bacaannya, yang baik ya, maka enggak boleh yang tadi jadi imam. Harus yang bagus bacaannya yang jadi imam. Baik. Fa hadza la tasihhu imamatuhu illa bimislih. Ini tidak sah keimamannya kecuali mengimami yang semodel dia, ya. Orangnya semodel dia, sama-sama enggak bisa baca Al-Fatihah. Li'ajzihi an rukni shalah, karena dia tidak mampu, ya, lemah dalam melaksanakan rukun sholat. Nah, dia lemah, enggak bisa melaksanakan rukun sholat yang ini. Mungkin baru masuk Islam, ya, bisa jadi. Ya, nah, satu tempat, satu RT, 10 orang mu'alaf semua misalkan, ya. Pada baru belajar, ya. Nah, membaca Al-Fatihah misalkan. Baik. Sehingga mereka lemah dari rukun ini, rukun membaca Al-Fatihah. Tapi enggak boleh mengimami orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kalau ada orang yang fasih dalam membaca Al-Fatihah, maka dia yang menjadi imam. Yang tidak fasih, tidak benar bacaan Al-Fatihahnya, nah, jadi makmum. Tapi ini yang ketiga, ya, keimaman seorang yang ummi. Enggak boleh seorang yang ummi menjadi imam. Siapa tadi orang yang ummi? Yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Ya, enggak bisa membacanya baik dengan hafalannya atau dengan membaca mushaf, enggak bisa. Ya, atau dia suka mengidghamkan huruf yang tidak na'am, yang tidak pantas untuk diidgham, ya, secara hukum. Atau dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Nah, atau lahan bacaannya banyak kelirunya yang mempengaruhi makna atau merubah makna. Nah, baik. Maka jika kondisinya seperti ini, tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, maka tidak berhak menjadi imam. Tidak boleh jadi imam. Rabi'ah yang keempat, imamatul fasikil mubtadi'. Keimaman seorang yang fasik dan ahlul bid'ah, yang bid'ahnya na'am bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan dia, ya. Nah, kalau bid'ahnya ahlul bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya, salat di belakangnya sah. Taib. Karena bid'ah ada yang mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Ada yang mengkafirkan pelakunya, ya. Ada yang tidak mengkafirkan pelakunya, masih muslim tapi mubtadi, pelaku bid'ah. Tergantung jenis kebid'ahannya tadi. Baik, la tasihhu sholatu khalfahu idza kana fiskuhu dhahiran. Tidak sah sholat di belakang ahlul bid'ah, ya, apabila atau orang yang fasik, ya, apabila kefasikannya itu zahiran, apabila kefasikan yang dia lakukan itu terang-terangan, ya. Nah, terang-terangan dia pezina, apa, minum khamer, ya, dan seterusnya, ya. Terang-terangan, bahkan dia bangga dengan kefasikan itu, nggak boleh yang seperti ini jadi imam. Ya. Wa yad'u ila bid'atin mukaffiratin, dan dia menyeru kepada kebid'ahan yang mukaffirah, menyeru kepada kebid'ahan yang mengkafirkan pelakunya. Nah. Taib. Seperti bid'atut tasyayyu', ya. Nah, bid'ahnya Syiah, ya. Nah. Kebid'ahan Syiah, ya. Nah, kebid'ahan yang membawa kepada kekufuran, yang mengkafirkan pelakunya, ya. Terkhusus Syiah Itsna Asyariyah, Rafidhah, ya. Syiah Rafidhah, ya. ini mengkafirkan pelakunya. Karena mereka menganggap na'am bahwasannya malaikat Jibril keliru memberikan wahyu. Harusnya kepada Ali, tapi diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Uthman, waliyadzubillah, dan para sahabat yang lain. Mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah sebagai zina. Waliyadzubillah. Dan kesesatan-kesesatan yang lain yang mengkafirkan pelakunya. Maka tidak sah na'am taib keimaman seorang yang fasik ahlul bid'ah, yang bid'ahnya mengkafirkan pelakunya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Apakah orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? Sama kondisinya. La yastawun, tidak sama antara orang yang beriman dengan seorang yang fasik, yang kafir. Nah, yang keempat, al-khamisah, yang kelima, al-ajizu anir ruku was sujud wal qiyam wal qu'ud. Seorang yang tidak mampu ruku dengan baik, tidak mampu sujud, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk. Fala tasih imamatuhu liman huwa akdar minhu ala hadhil umur. Tidak sah keimamannya jika dia mengimami orang yang lebih mampu dalam perkara-perkara ini, lebih mampu ruku, lebih mampu sujud, lebih mampu berdiri dan duduk dan seterusnya. Baik. Ini kalau dia tidak bisa na'am ruku ya, dan sujud ya, dan berdiri dan duduk ya, enggak bisa ya. Na'am, jangan mengimami orang yang atau makmum yang mereka lebih mampu untuk melakukan hal-hal ini. Lebih mampu untuk ruku, sujud, na'am berdiri dan duduk dengan baik. Dan ini orang-orang yang na'am tuhramu al-imamatuhu, tuhramu imamatuhu, orang-orang yang diharamkan keimamannya, yang tidak boleh menjadi imam. Kita lanjut al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Man tukrahu imamatuhu, orang yang dimakruhkan, orang yang dibenci keimamannya. Kalau tadi haram, sekarang makruh. Makruh dia menjadi imam. Ya, dibenci. Tidak sampai kepada derajat haram. Siapa saja? Wa tukrahu imamatu kulliman, kullimin. Dan dibenci atau dimakruhkan keimaman na'am orang-orang berikut ini. Yang pertama, al-lahan, orang yang lahan, yang bacaannya sering salah. Wahwa katsirul lahni wal khata fil qiraah, yaitu orang yang banyak lahan dan kesalahan dalam bacaannya. Wahada fi ghairil fatihah, yaitu dalam bacaan selain al-fatihah, selain al-fatihah, surat-suratan, ayat. Kalau dalam Al-Fatihah apa? Lahan dalam Al-Fatihah haram, enggak boleh jadi imam. Ya. Kalau lahannya dalam surat Al-Fatihah atau tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Ya. Kalau lahannya atau kesalahannya dalam bacaan selain Al-Fatihah, maka makruh. Makruh jadi imam, tidak sampai kepada haram tapi makruh. Amal lahnu fil Fatihati bima yuhilul makna fala tasihu ma'ahu shalah. Adapun lahan dalam surat Al-Fatihah dengan lahan yang bisa merubah makna, kalau lahannya dalam Al-Fatihah sampai merubah makna, fala tasihu ma'ahu shalah, tidak sah salat bersamanya. Kalau lahannya dalam surat Al-Fatihah dan lahannya merubah makna. Kama madha, sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu. Adapun kalau lahannya selain Al-Fatihah, ya, maka na'am sah sholat di belakangnya. Nah, karena tidak sampai haram, tapi makruh. Makruh dia jadi imam. Nah, sehingga sholat di belakangnya sah. Wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum, yang mengimami suatu kaum adalah aqra'uhum, yang paling hafal terhadap Al-Qur'an, yang paling ahli terhadap Al-Qur'an. Nah, sehingga yang banyak lahannya, banyak salahnya dalam bacaan pada bacaan selain Al-Fatihah, ya, ini makruh menjadi imam. Namun sholat di belakangnya sah. Yang kedua, man amma qauman wahum lahu karihun, orang yang mengimami suatu kaum dan kaum itu membenci dia. Aw yakrahu aktsaruhum, atau mayoritas kaum membenci dia. Membenci karena alasan yang benar, ya. Misalkan dia buruk akhlaknya, misalkan sifatnya dan seterusnya, ya. Maka orang yang seperti ini, yang dibenci oleh suatu kaum atau mayoritas kaum membencinya, ya, maka dia makruh menjadi imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga orang yang tidak naik sholat mereka di atas kepala mereka sejengkal, walaupun sejengkal, tidak naik walaupun sejengkal. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami suatu kaum dan kaum tersebut enggak suka dengan dia, dengan imam ini. Al-hadis hadha huwa syahid, dan ini yang menjadi syahid. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nam, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis ini, maka makruh orang yang dibenci oleh suatu kaum menjadi imam. Yang ketiga, man yukhfi ba'dul huruf, seorang yang suka menyamarkan sebagian huruf, yang suka menyamarkan sebagian huruf. Wala yufsih, dan tidak membacanya dengan fasih. Maka yang seperti ini makruh menjadi imam, yang suka menyamarkan sebagian huruf dan tidak fasih dalam bacaannya. Wa kadza man yukarriru ba'dal huruf, Demikian pula orang yang suka mengulang-ulang sebagian huruf. Kal fa'fa'i. Seperti orang yang fa'fa'i. Seperti orang yang fa'fa. Apa fa'fa? Alladzi yukarrirul fa, yaitu orang yang suka mengulang-ulang huruf fa. Jadi kalau ada huruf fa, dia mestinya hanya sekali fa, tapi setiap huruf fa pasti harus fa fa, ya. Harus dua kali, ya. Ini orang yang apa namanya? Gagap ya atau apa? Ada orang kayak gitu ya? Kemudian wat tamtam, dan orang yang tamtam. Apa orang yang tamtam? Alladzi yukarriru ta wa ghairiha wa ghairihima, yaitu orang yang suka mengulangi huruf ta. Setiap huruf ta dia harus dua kali ngomongnya. Baik. Misalkan walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia baca ayat ini, ya. Bagaimana, ya? Walan tatardu, ya. Baik. Angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a, ya. Apa gagap gitulah, ya. Ngulang-ulang huruf ta-nya. Makanya seperti ini makruh menjadi imam, nah, jika dalam bacaan selain Al-Fatihah. Kalau dalam bacaan Al-Fatihah, enggak boleh jadi imam. Wa dzalika min ajli ziyadatil harfi fil qiraah. Yang demikian karena orang yang suka mengulang-ulang huruf ini, dia itu menambah huruf dalam bacaan. Enggak boleh ya menambah huruf. Nah, ayat yang terdapat dalam Al-Quran dibaca sesuai dengan huruf yang ada, enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurangi. Taib, ini tiga orang yang makruh menjadi imam di dalam sholat. Al-masalatur rabi'ah, masalah yang keempat, sedikit lagi. Maudhi'ul imam minal ma'mumin, posisi imam, ya, dari makmum. Di mana posisi imam? As-sunnah, yang sunnah posisi imam itu taqaddumul imam alal ma'mumin. Imam itu maju di depan makmum. Ini yang sunnah. Fayaqifuna khalfal imam idza kanu itsnaini fa aktsar. Maka makmum berdiri di belakang imam jika makmumnya dua atau lebih. Lianna sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendirikan salat atau melaksanakan salat, taqaddama, beliau maju. Wa qama ashabuhu khalfah, dan para sahabat berdiri di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum. Nah, demikian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau jadi imam di depan. Di depan makmum. Wali muslimin wa Abi Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, anna Jabiron. Apa di situ? Jabbaron, ya. Anna Jabiron wa Jabbaron. Jabbaron apa Jabbaron? Jabbaron. Waqafa, keduanya berdiri. Jabir dan Jabbar tadi berdiri. ahadahuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Salah satunya berdiri di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi aydihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang kedua tangan mereka, dipegang, hatta aqamahuma khalfah, sampai memundurkan keduanya di belakang. Baik. Sehingga Jabir dan Jabbar tadi jadi di belakang imam, di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadinya di samping kanan kiri, kemudian didorong ke belakang. Nah, agar berdiri di belakang. Jadi riwayat Muslim ini menunjukkan apa? Makmum itu berdiri di depan, imam itu berdiri di depan makmum. Walikauli Anas radhiyallahu ta'ala anhu lamma shalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil bait. Dalil yang lain adalah ketika ada ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Anas bin Malik dan keluarganya di rumah beliau, di rumah Anas. Kata Anas bin Malik, "Tsumma ya'umu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu fa yusalli bina." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, ya, dan kami pun berdiri salat bersama beliau, fa yusalli bina, dan beliau salat bersama kami menjadi imam. Hadis riwayat Muslim. Wa yaqifu ar-rajulu al-wahidu an yaminil imam muhadiyan lahu. Tadi kalau imamnya dua atau makmumnya dua atau lebih, maka imam di depan, makmum di belakang. Sekarang kalau makmumnya satu orang, wa yaqifu ar-rajulul wahid an yaminil imam muhadiyan lahu, dan satu orang makmum dia berdiri di belakang, di samping kanan makmum, di samping kanan imam, muhadiyan lahu, lurus sejajar. Kalau makmumnya satu, maka berdiri di samping kanan imam sejajar. Ya. Nah, sejajar, bukan makmumnya agak mundur dikit, tidak, ya. Sejajar, rata. Gitu. Ini kalau hanya satu makmumnya, maka berdiri sejajar dengan imam. Ya. Nah, bukan mundur sedikit, bukan ya. Nah, sejajar. Muhadiyan lahu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ada Rabbna Abbas wa Jabiran ala yaminihi lamma waqafa an yasari. Baik. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memindahkan atau memutar Abdullah bin Abbas atau Jabir, dan Jabir ketika suatu ketika Abdullah bin Abbas berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian Abdullah bin Abbas sholat di samping kiri beliau sejajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutar badan Abdullah bin Abbas, dipindahkan ke sebelah kanan. Demikian pula yang dialami oleh Na'am Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau pun diputar ketika berdirinya di samping kiri, diputar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipindahkan ke sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwasanya makmum jika dia satu orang berdiri di samping kanan imam sejajar. Hadis riwayat Muslim tadi. Wa yasihu wuquful imam wasatal makmumin, dan sah berdirinya imam di tengah-tengah makmum, boleh. Ya. Sah imam berdiri di tengah-tengah makmum sejajar misalkan. Li'an Ibnu Mas'ud shalla baina Alqama wal Aswad. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah sholat menjadi imam di antara Al-Qamah dan Al-Aswad. Ya. Radiyallahu ta'ala anhum. Nah, Abdullah bin Mas'ud di tengah. Sholat bertiga. Abdullah bin Mas'ud di tengah, Al-Qamah dan Al-Aswad di samping kanan kiri beliau. Yang seperti ini sah sholatnya. Waqala, dan beliau berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Abdullah bin Mas'ud berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Lakin akan tetapi, kondisi kayak tadi berdiri di tengah makmum bukan di depan makmum, ini yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Ini terikat dengan kondisi darurat. Kalau darurat boleh. Ya. Imam berdiri di tengah-tengah makmum. Nah, misalkan sempit udah ya. Maka labas. Imamnya berdiri di saf pertama di tengah. Ya, ketika kondisinya sempit, nah, darurat. Nah, boleh. Nah. Atau misalkan makmum masuk masjid udah penuh semua, ya. Tapi di depan kosong samping kanan kiri imam, maka dia bergabung di kanan kiri imam. Nah, boleh. Ya. Taib, ini kondisi darurat. Wa yakunul afdal, dan yang afdal, yang lebih utama, huwal wuquf khalfal imam. Makmum itu berdiri di belakang imam. Ini yang lebih afdal. Nah, tapi kalau kondisi darurat, boleh sejajar dengan imam. Atau imam berdiri di tengah para makmum. Wa takunun nisa khalfa shufufir rijal. Kemudian posisi wanita, makmum wanita, khalfa shufufir rijal itu berdiri di belakang safnya laki-laki. Safnya laki-laki baru safnya perempuan, paling belakang. Li hadis Anas radhiyallahu taala anhu, karena hadis Anas radhiyallahu taala anhu, safaftu ana wal yatim waraahu wal ajuzu min waraina. Kata Anas bin Malik, ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, kata Anas bin Malik, safaftu ana wal yatim waraahu. Kami berbaris, atau aku berbaris dengan anak yatim di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wal ajuz, sedangkan nenek, ya, min waraina. Nah, atau orang tua ya, wal ajuz dan seorang tua, nah, min waraina itu berdiri di belakang kami, di belakang Anas bin Malik. Ini menunjukkan wanita, nah, safnya paling belakang. Nah. Baik, hadis riwayat Muslim, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Nah. Kenapa? Karena lebih jauh dari pandangan lelaki. Nah, wanita yang paling baik adalah yang terjaga dari pandangan para lelaki. Nah. Sehingga wanita saf terbaik mereka adalah yang paling belakang. Nah, beda dengan laki-laki, saf yang paling baik adalah yang paling depan. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.